ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحديث السابع حديث كتوجو عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah Ta'ala la yanzuru, nadara yanzuru mutaaddi dengan huruf ila, maknanya adalah melihat. Ini siapa yang di sini? Mana enaknya? Maju aja di sini lebih. Nah. Allah, nazara yang turun mutadi dengan huruf ila maknanya apa? Melihat. Sesungguhnya Allah tidak melihat ila ajsamikum, jamak dari jisim, ke tubuh-tubuh kalian. Ya. Wala ila suwarikum, kepada suar, jamak dari surah, rupa-rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, namun Allah melihat ke kalbu-kalbu kalian. Wa amalikum, dan amal kalian. Rawahu Muslimun. Jadi yang dilihat oleh Allah kolbu dan amal. Ya, mau ganteng dari Eropa putih tapi kolbunya rusak, akidahnya rusak, amalnya rusak, enggak guna. Ya, taib. Lughatul hadis lihat di situ. Ya, la yanzuru ila ajsamikum ay la yusibukum alaiha. Yaitu Allah tidak akan memberikan pahala kepada kalian karenanya. Enggak ada orang yang pahalanya lebih karena wajahnya ganteng, wajahnya cantik, enggak ada. Karena tubuhnya elok sehingga pahalanya lebih, enggak. Seorang ya memperelok tubuhnya enggak guna. Kecuali dia menguatkan diri dia baru berguna. Menjadikan tubuh dia kuat, menjadikan tubuh dia bugar, menjadikan tubuh dia menjadi sosok yang bertenaga dalam rangka beribadah pada Allah supaya maksimal kebaikan-kebaikan, baru dapat pahala, baru dapat hadis. Ya, al-mu'min al-qawi ahabu ilallah min al-mu'min ad-da'if, baru dia dapat hadis itu. Mu'min yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Baik, wa dalilu dzalika, dalil akan hal ini ialah qauluhu ta'ala, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Dan bukanlah harta kalian, ya, anak-anak kalian yang tuqarribukum, yang bisa mendekatkan kalian, ya, indana kepada kami, zulfa sedekat-dekatnya, kecuali yang beriman, beramal saleh. Ya, afada al-hadisu, hadis ini memberikan faedah. Kenapa Fatih? Ada masalah? Baik, apa adalah hadis? Ya, al-isabatu 'ala al-a'mali takunu bima, apa itu tulisannya? Di sana enggak ada titiknya itu. In aqadah. Oh, enggak ada titiknya di saya. Bima ya? Nah, ini di saya pas di sini mungkin cetakannya jelek. Al-isabatu 'ala al-a'mal takunu biman aqada 'alaihi al-qalbu min al-ikhlasi wa sidqi niyyati. Al-isabah, ganjaran pahala adalah amal, atas amal-amal itu takunu biman aqada alaihal qalbu. Nah, itu amal itu terwujud karena, ya, in aqada al-qalbu minal ikhlas, karena adanya ketulusan, karena adanya niat ikhlas di qalbu, wasidqin niyah, dan benarnya niat tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah. Nah, yang berikutnya, al-i'tina'u bihalil qalbi, ya, wa tashihi maqasidihi wa tadhhirihi min kulli wasfin madmumin yamqutuhu Allah. Nah, baik, yang berikutnya, yang hadis ini juga memberikan faedah adanya kita al-i'tina', perhatian kita ya, akan kondisi kolbu dan juga bagaimana tashih maqasid, ya, memperbaiki niat tujuan, wa tadhhirihi, ya, dan juga apa namanya, mensucikan, ya, mensucikan apa namanya kolbu tersebut min kulli wasfin madmumin, dari segala sifat yang tercela, yang kutuhumullahu, yang membuat Allah murka nantinya. Nah, yang berikutnya, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala amalil jawarihi. Ya, memperhatikan, ya, islahil qalb, memperhatikan, ya, untuk memperbaiki hati. Ya, diperhatikan niat lagi. Itu muqaddamun, itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan daripada amal jawarih. Perhatikan niatnya itu. Li'anna amalal qalbi musahihun li'alil a'malis syar'iyyati. Karena amal qalbu itulah yang meluruskan, yang membenarkan amal-amal syar'i yang diamalkan oleh anggota badan. Kalau amal anggota badan beramal atas suatu amalan, namun ternyata amal qalbu itu salah dalam niat, maka apa yang dilakukan oleh anggota badan dari amal-amal tadi tidak bernilai. Baik. Nah, yang berikutnya, waqad tasluhu a'malul insan wa tafsidu niyyatuhu. Ya. Nah, terkadang amal seseorang itu benar, namun tafsidu, rusak niatnya. Fasada yafsidu itu yang lazimnya. Kalau mutaadinya apa? Afsada yafsidu. Fasada yafsidu. Namun rusak niatnya. Ya, terkadang demikian. Ini berarti qadnya ini kita mengenai taklil atau taksir nih. Ya. Kalau taklil terkadang, kalau taksir kerap kali terjemahinnya. Ya. Jangan terkadang, jangan kerap kali lah ya, terkadang aja lah. Nah, kadang-kadang begitu. Baik. Wa ma adzalika fayu'amalu bi dhahiri amalihi wa tutraku sariratuhu lillahi ta'ala. Namun walau demikian, yu'amalu bi dhahiri amalihi. Ya, seseorang dia diperlakukan sesuai dhahir amalan dia. Wa tutraku, ditinggalkan, artinya diserahkan saja sariratuhu. Ya, rahasia dia lillah, kepada Allah. Ya, bahkan dalam syariat kita ya ikhwan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hadir di muka bumi ini, ayat masih turun. Orang-orang munafik yang dihadapan Nabi, mereka beramal itu riya. Mereka mengamalkan rukun-rukun Islam riya, supaya selamat, supaya dianggap, dan tidak mengamalkan rukun-rukun iman. Yang rukun-rukun iman adalah amalan kolbu. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Sementara mereka mau tuh mengamalkan rukun Islam, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan ada lain, sholat ke masjid, nah, ada lagi jihad, nah, mereka beramal itu semua. Ya, namun Nabi tahu mereka itu melakukannya karena riya. Mereka bersaksi, Allah kasih tahu, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka tahu, Allah tahu, Allah kasih tahu Nabi bahwasanya mereka dusta. Namun mereka yu'amalu bidzahir, bidzahiri amalihi, diperlakukan seperti zahir lahiriah amal dia saja. Dia bersyahadat, ya udah. Ya, maka selamat dia. Ya, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap dua kalimat syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka zakat. Kalau mereka sudah melakukan, maka harta mereka, darah mereka itu haram ditumpahkan, tercegah, terlindungi oleh Nabi, oleh Islam. Maka mereka diperlakukan secara zahir. Maka orang-orang munafik yang Nabi tahu mereka syahadatnya itu dusta, tetap diperlakukan seperti muslim, tidak dihukum mati karena kekafirannya. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka di sisi Allah. Kalau mereka jujur dapat pahala, namun riya, maka Allah yang akan menghukum mereka, tidak diterima pahalanya. Ya, wa tutraku sariratuhu lillahi. Ah, itu maksudnya. Ya, rahasianya itu diserahkan, ditinggalkan kepada Allah. Wah, ada di sini? Jelas? Taib. Kita masuk ke hadis ke As-Samin ke-8. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nah. Taib. Jadi namanya Abu Musa al-Asy'ari yang terkenal namanya Abdullah bin Qais. Ada sahabat yang nama kunyahnya yang terkenal, nama aslinya jarang yang tahu. Ada bahkan ada sahabat yang nama aslinya enggak ada yang tahu kecuali nama kunyahnya saja. Ya. Bahkan ada sahabat yang enggak dikenal, gitu. Misalkan ya, ata rajulun ila nabi, datang seseorang pada nabi. Ya enggak? Rajulun nakirah. Tapi nakirahnya sahabat di sini itu tidak menunjukkan akan adanya cacat, ya. Cacat, majhul gitu. Enggak, sosoknya jelas ada. Ya, barakallahu fikum. Sahabat semuanya memiliki sifat adalah. Ya, enggak ada sahabat yang adalahnya rusak. Ya ada. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Qala su'ila Rasulullah, kata Abu Musa, Rasulullah SAW pernah ditanya, anir rajuli yuqatilu saja'atan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang yang dia membunuh, berperang, ya, sejahatan. Apa irofi sejahatan? Maful ya, maful apa? Maful li ajli ahsan, tak? Ya, karena ingin menunjukkan keberanian. Hamiyatan. Karena fanatik, nah itu yang berperang karena fanatik, nah, membela, ya, berperangnya kenapa? Karena membela NKRI harga mati, jangan, untuk meninggikan kalimat Allah, rugi, nah, ya. Woyokotilu rian, dan karena berperang karena apa? Rian, ingin dilihat. Ayo dari kafisabilillah, mana yang itu yang tiga tipe orang ini? Yang karena ingin menunjukkan keberanian, karena fanatisme kepada golongan atau daerahnya, atau karena ria ingin dilihat, mana yang itu fisabilillah? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab. Enggak ada yang dijawab oleh Rasulullah satu pun itu. Rasul ngasih tahu. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, ya, barang siapa yang berperang karena ingin kalimat Allah menjadi yang tertinggi, ya, maka itulah yang dia berada di jalan Allah. Ya, tapi berarti dialah yang mujahid di jalan Allah. Tapi fik lugatul hadisi, nah, kosa kata hadis, su'ila. Ya kan Nabi ditanya, siapa yang bertanya? As-sa'il huwa Lahiq ibn Damrah al-Bahili. Yang bertanya adalah Lahiq ibn Damrah al-Bahili, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saja'atan karena ingin menunjukkan keberanian, enggak ada di sini kosa katanya. Hamiyatan, nah, ada itu. Ya, anfaqatan, waghiratan, wa muhamatan an ashiratihi. Nah, karena fanatisme. Fanatisme kenapa? Karena apa namanya anfah? Karena harga diri. Ghirah, karena kecemburuan. Karena apa? Muhammadan, karena pembelaan an asyirati, karena keluarganya, membela keluarganya. Nah itu. Ya. Ya, Muhammadan an baladihi, an daulatihi. Nah, itu bisa juga. Ya. Riaan mura'atan liyaran nas. Ya. Kitalahu. Liyara annasu kitalahu. Karena dia ingin memperhatikan supaya orang-orang melihat kita lahu, sepak terjang dia dalam peperangan. Ya, supaya orang-orang melihat peperangan dia. Ya. Maka Nabi jawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah." Ya, kalimatullahi ai dinullah. Barang siapa yang berperang agar agama Allah itulah yang tertinggi, maka dia yang berada di jalan Allah. Wadih. Sini. Taifikul hadis, ya, fikul hadis apa namanya? afadal hadisu. Ya, kandungan hadis ini, hadis ini memberikan kandungan, ya, yang pertama, annal a'mala innama ya yu'taddu biha indallah bihasabin niyati as-salihati. Ya. Wa annal fadla al-warida fil mujahidin innama yukhassu atau yakhussu biman qatala li ila'i kalimatillah. Nah, ini yang pertama ini. Annal a'mal, bahwasanya amal-amal, innama yu'taddu biha indallah, itu akan dianggap di sisi Allah, akan bernilai di sisi Allah, bihasabin niyati salihah, sesuai dengan niat baik dia. Wa annal fadla al-warida fil mujahidin, bahwa keutamaan al-warid yang terdapat dalam hadis, keutamaan mujahidin al-warid yang terdapat dalam Quran, ya, fil mujahidin terkait orang-orang berjihad di jalan Allah, innama ya khussu biman qatala li ilahi kalimatillah, itu hanya khusus bagi orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Meninggikan kalimat Allah maksudnya apa tadi? Meninggikan agama Allah, itu al-Islam. Ya, walakin la yamna'u hada min mu'amalatil qatili fil ma'rakati mu'amalatash shahidi. Oh, ini penting nih. Ini ada orang yang berperang di jalan Allah, padahal dalam hatinya dia riya. Padahal dalam hatinya supaya disebut sebagai pemberani. Biar disebut sebagai orang yang ini ya, Bang Magi, selon. Nah, tahu enggak selon? Antum kalau potong rambut ke selon. Oh, salon ya. Selon bahasa dulu itu, bahasa Bang Magi dulu itu. Nah, Bang Magi ketika dulu masih naik motor R-Racking, nyopet, enggak, enggak, kirain jamret, enggak, nah, enggak dulu, ya, beda, Pak Azza ini sujon aja, ya, nah, saya, apa supaya disebut sebagai orang yang pemberani, ada terkadang orang berjihad begitu. Ya, ada yang disebut sebagai ya tujuannya macam-macam lah, ingin dilihat orang ya dan billah. Nah, dia akhirnya kata saya di sini, lakin la yamna'u hada, namun hal ini semua tidaklah mencegah min muamalatil qatil, untuk memperlakukan al-qatil, al-qatil itu maktul. Orang yang terbunuh di jalan Allah fil ma'rakah, di medan peperangan, muamalatash syahid. Ya, tidaklah mencegah dia diperlakukan seperti pemberlakuan orang yang mati syahid. Apa orang yang mati syahid? Gimana? Hah? Dia tidak dimandikan, tidak juga disolati. Ini walaupun riak nih, berarti gak dimandiin dong. Iya, gak perlu dimandiin, kan gak ada yang tahu niatnya. Gak disolati, gak usah disolati. Paham sini? Ya, barakallahu fiikum. Jadi Islam itu mengajarkan kita menghukumi orang secara zahir. Secara zahir aja. Secara zahir aja. Lahiriahnya apa? Fala yughassalu wala yukfanu wala yukaffanu wala yusalla alaih bal yudfanu. Dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolati, cukup dikuburkan saja. Ya, di tempat wafatnya tersebut. Ya. Wa amrun niyyati wal qasdi matrukun lillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan niat, urusan tujuan maksud dia berperang di jalan Allah, ya udah itu ditinggalkan, diserahkan kepada Allah. Makanya dalam hadis disebutkan awwalu ma yuqda yaumil qiyamah, yang pertama kali orang disungkurkan wajahnya, dilemparkan wajahnya ke neraka, itu yang pertama adalah tiga jenis manusia. Salah satunya orang yang berjihad fisabilillah. Kenapa engkau berjihad? Oh begini ya Allah, karena ingin meninggikan kalimat engkau ya Allah. Kata Allah, makadabta, kau dusta. Engkau berperang supaya ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qila, dan kau sudah mendapatkannya. Sudah dikatakan kepadamu, engkau pemberani. Dia sudah diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Dikubur, langsung dikubur tanpa di kafani, tanpa disolati, tanpa dimandikan. Ya. Paham sini? Nah ini lagi-lagi kita hanya memperhatikan perkara lahiriah. Paham sini ya, barakallahu fiik. Wa anna Abi Bakrata Nufai ibnil Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakrah, ini Abu Bakrah sahabat yang terkenal. Namanya disebutin oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Nufai ibnil Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqa al muslimani. Apabila dua muslim iltaqa, dia saling berjumpa, maksudnya saling hadap-hadapan. Ya, dia saling hadap-hadapan bi sayfihima dengan pedang keduanya. Ah, tanding pedang keduanya. Maka yang membunuh fal qatil wal maqtul, yang membunuh dan maktul, yang terbunuh di antara keduanya, finnar, kedua di neraka. Qultu, ya, aku katakan, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul. Ya, hadal qatil, kalau ini yang membunuh, oke, iya, dia ngebunuh kan. Fama balul makturi, maka bagaimana dengan yang terbunuh? Kan dia dibunuh, kok dia masuk neraka juga? Kan dia korban, gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia juga harisan, dia juga bersemangat, antusias untuk membunuh temannya yang muslim, maka dia juga mati. Nah, maka dia mati, ya. Dia masuk neraka juga. Kenapa? Karena dia sebelum terbunuh dia mau bunuh duluan. Dia mau bunuh duluan. Berarti dia diganjar atas apa? Niat dia. Kan belum ngebunuh ya? Ini kita bicara al-maktul nih, kalau al-qatil jelas nih. Al-maktul belum membunuh si qatil. Tapi si maktul punya niat gak ingin membunuh si qatil? Wah, punya niat luar biasa, orang pedangnya udah dihunusin. Nah, ya. Tapi berarti diganjar masuk neraka karena apa? Niat, tujuan. Hati-hati. Tapi barakallahu fikum. Lugatul hadis. Iltaqa al-muslimani qasada kullu wahidin minhuma qatla sahibih. Iltaqa al-muslimani, apabila dua muslim berjumpa, saling berhadap-hadapan, qasada kullu wahidin minhuma, masing-masing dari salah satu dari keduanya bermaksud ingin qatla sahibih, membunuh temannya yang muslim. Itu maksudnya. Afadal hadithu, hadis ini memberikan faedah. Wuku'ul iqabi ala man azama ala al-maksiyati biqalbihi. Ya. Watni nafsihi alaiha. Wabashara asbabaha. Yaitu wuku'ul iqab. Diperlakukannya hukuman. Ya. Bagi orang yang sudah berazam. Bertekad. Ya. Untuk bermaksiat dengan kolbunya, raganya, ya, wabashara asbabaha, dan dia pun berupaya melakukan sebab-sebabnya. Enggak kesampaian, tetap dapat dosa. Kayak orang mau berzina, ya, udah pelorotin celana, ya, iya dan billah. Enggak jadi naikin lagi. Kenapa? Bininya ngikutin dari belakang. Nah, ketahuan lo ya, gitu. Ya. Atau ada Satpol PP. Nah, kan begitu tuh, digerebek. Mas Satpol PP digerebek sama polisi. Wah, oh, langsung. Enggak kok, saya belum dukul. Kan dukul itu kalau idal tako khitanan. Apabila dua khitan berjumpa. Ini kan belum. Aris, emang ente ngerti apa? Hah? Udah belajar kitab Thohara ya. Udah baca Bulughul Maram dia. Udah tahu kapan batasan mandi junub. Kalau berjumpa, apalagi kalau ya hasyafah ya. Hasyafahnya masuk ya. Kalau hasyafah belum masuk, belum mandi, mandi junub. Udah lewatin hadisnya ya. Hasyafah apa hasyafah? Peci, helm peci. Peci, helm. Ya. Helmnya Zaidun. Peci. Eh, Usama, jangan ketawa antum. Ini temennya belum ngalamin. Belum balik dia. Ya. Usama balik di sini tuh. Ya. Belum da, waktu dia kesini masih pelanga, pelongo. Kagak ngerti. Pas di sini langsung teman nama 3 hari mau Paris langsung balik. Pikar mana pikar? Hah? Siapa Allah? Nah, kalau Talha masih terjaga Talha. Ya, jangan sampai deket-deketnya sama model kayak gini. Nih, kayak gini ya. Ya, Talha. Tetap main Talha sama Abbas. Jangan main kayak gini-gini nih. Aduh, bahaya. Mana lagi tadi? Ya, mana sekarang? Oh iya, sawa'un hadasat am lam tahdus bisababin aridin yamna'uhu min fi'lil ma'siyati. Sama saja apakah terjadi? Jadi kan dia mau niat tuh misalkan tadi, mau ngebunuh, mau zina gitu ya. Sudah berazam, bertekad melakukan sebab-sebabnya, apakah itu terjadi atau belum terjadi? Ya. Disebabkan ada faktor yang mencegah dia untuk melakukan perbuatan maksiat tadi. Enggak jadi. Ya, pas mau zina, mau eksekusi, ya, enggak jadi dia. Kenapa? Bunyi polisi, bunyi Satpol PP, bininya gerebok dobrak dari belakang pintunya. Ya. Der. Wah, bini aneh, enggak jadi deh. Ya. Walau la hada al-arid lartakabaha. Seandainya bukan karena faktor yang mencegah hal ini, karena ada faktor misalkan kayak tadi al-maqtul dia mau ngebunuh, kenapa dia enggak jadi? Karena dia kebunuh duluan. Kenapa orang berzina enggak jadi berzina? Karena ada Satpol PP. Ya. Seandainya bukan karena faktor itu, lartakabaha, tentu dia pasti terjatuh ke situ. Ngerti ya? Ya. Itulah dia diberi hukuman atas niat dia. Ya. Wa amma tafkiru firtikabil maksiati. Nah, adapun tafkir. Ya, adapun berpikir gitu, ngayal ya. Untuk berpikir baru berencana firtikabil maksiati untuk terjerumus ke dalam maksiat, wa may yajri min khawatiril fil min khawatira fil qalbi fala yuhasabu 'alaiha al mar'u illa idza basharaha. Adapun seseorang baru berpikir untuk melakukan maksiat, ya, dan apa yang terjadi di khawatir di benak-benak pikiran dia, fil qalbi, di kolbu, ya, baru berpikir gitu, wah, mau berencana, nah, mau maksiat ah, mau berpikir ini ah, udah rencana, pikir yang enggak-enggak, akhirnya ah nggak jadi lah, nggak jadi dia, udah tinggalin aja lah. Maka fala yuhasabu 'alaiha al mar'u. Maka almaru seseorang layu hasab, tidak dihisap akan hal itu. Paham sini ya? Illa idza basyaraha, kecuali kalau dia memang berupaya melakukannya, dia melakukannya. Baru di situ. Ya. Nah, kalau dia tinggalkan karena Allah dapat pahala. Dia tinggalkan apa namanya? Karena Allah dapat pahala. Udah dodorin celana, ya. Udah siap. Astagfirullah. Dapat pahala. Ingat Allah. Ingat emak enggak? Nah, ada orang begitu ingat emak. Ya, saya dulu hampir zina. Oh, masya Allah. Terus gak jadi kenapa? Ingat emak. Ya, gak dapat pahala. Ingat emak. Ya, gak dapat pahala. Takut sama emaknya. Ingat Allah, dapat pahala. Ingat emak. Ya, gak apa-apa sih. Tapi itu masih mending. Dia jadi gak terjatuh ke zina. Tapi kalau dia karena Allah dapat pahala dia. Ya, nggak jadi kenapa? Karena takut mau. Ada orang yang nggak mau ditato, kenapa? Takut kalau ketahuan emaknya nggak dapat pahala. Ya, ada teman saya dulu begajulan, teman-teman dia itu semuanya bertato semua, sampai muka-muka penuh tatoan. Nah ini teman saya ini nggak tatoan nih. Saya tanya, ente alhamdulillah ya dari dulu nggak pernah tatoan ya? Ya alhamdulillah Ustaz ya. Dulu sering sih dipaksa-paksa, tapi saya ini takut emak-emak saya. Preman takut emak, ya. Takut saya emak-emak saya gitu. Ya gak dapat pahala, takut sama emak. Gak dapat pahala. Egois ya? Berarti saya mesti berani mama dong. Jangan, Kois. Parah lagi, Kois, Kois. Mana lagi tadi? At-tahdzir min aqtitalil muslimin. Peringatan berikutnya, hadis ini memberikan faedah peringatan dari memerangi kaum muslimin, apalagi berupaya membunuh. Enggak boleh. Ya. Bahkan membunuh mukmin itu bagai kekufuran. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, membunuhnya itu kekufuran. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam. Dikisos dia. Ya. Enggak sengaja aja, wah, dosa besar. Bayar kafarat kepada Allah dan bayar diat kepada keluarga korban, 100 ekor unta. Baik enggak sengaja atau serupa dengan sengaja. Ya. Jadi ada dua konsekuensi. Bayar kafarat itu tobat dia kepada Allah dan bayar diat sebagai ganti rugi hak ya keluarga wali atas hilangnya ya nyawa di tangan dia walaupun enggak sengaja ya. Makanya para ulama dulu sering menasihati enggak boleh. Syekh bin Baz sampai berfatwa haram ugal-ugalan naik kendaraan. Sering dijadi anekdot katanya. Saya enggak nganggap ini anekdot, ini padahal permasalahan serius. Sering jadi anekdot fatwa Syekh bin Baz itu yang mengharamkan ngebut di kendaraan di tanyakan ke Syekh Albani. Kata Syekh Albani, oh itu karena Syekh bin Baz buta, dia enggak tahu ngebut. Orang anggapnya lucu-lucuan, padahal enggak. Syekh bin Baz berfatwa seperti itu. Kenapa? Karena orang yang ngebut berpotensi enggak untuk membunuh orang lain? Oh, potensi. Kadang ada orang yang nyetirnya kayak nenek-nenek. Ya, pelan gitu. Tetap aja dihajar juga. Sama siapa? Yang ugal-ugalan. Akhirnya mati. Yang ngebut gak mati lagi. Nah itu kan. Nah ini. Nah itu berbahaya. Hai barakallahu fikum. Makanya hati-hati ugal-ugalan. Kafarot. Kafarotnya luar biasa. Ya kita pernah sama santri yang lama itu khatamin ya. At-tadhib. Di situ pembahasan al-jinayat. Semuanya hati-hati. Mukul orang sampai giginya copot. Bayar kafarot. Macem-macem. Gak boleh sembarangan. Mukmin itu haram darahnya ditumpahkan. Ya, haram hartanya diambil secara zalim. Bahaya sekali mengambil harta muslim sedikit aja tanpa keridhaan dia. Wah, itu di akhirat luar biasa itu. Ya. Tapi mending kita lapar segala macam daripada ngambil hak orang lain. Iya dan tidak. Ya, bahkan di Kifayatul Akhir dan di buku-buku fikih lainnya dalam mazhab Syafi'i, seorang yang dia enggak punya pakaian telanjang bugil ya, sementara syarat sahnya sholat apa? Satrul aurah, ya enggak? Bila bisin tahirin, ya kan begitu. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau dia enggak dapetin kecuali punya orang dan dia enggak bisa minjem, artinya dia akan pakainya tanpa izin. Ya. Kata Taqiyuddin Al-Hisni Al-Utsaimin dalam Kifayatul Akhir, haram dia pakai orang, pakai pakaian orang lain. Ya udah dia sholat sesuai dengan keadaan dia bugil nggak apa-apa karena dia nggak mampu. Ini ada baju, ini baju orang tapi punya orang, nggak boleh digunain. Paham gak sih sampai segitunya ya, hati-hati ya punya orang lain itu, hati-hati ya, hati-hati. Minjem sendal gimana buat wudhu? Ah itu kalau perkara kecil nggak apa-apa ya, bentar doang gitu. Jangan pinjam sendal kemana, kesakan balik itu mah. Hai. Mana lagi tadi? Ya. At-tahdzir min aqtitalil muslimin. Id inna dzalika yuaddi ila dha'fihim wa sakhatillahi 'alaihim. Karena yang demikian itu akan menghantarkan kepada kelemahan mereka. Kalau kaum muslimin saling berperang, lemah. Jadi lemah. Berantem kaum sama muslim, sama musuh kafir. Wa sakhatillah 'alaihim, dan akan menyebabkan kemurkaan Allah atas mereka. Allah murka kepada mereka. Yang berikutnya al-wa'id al-madhkuru fi hadzal hadisi mahmulun ala qaulil qatili wal maqtuli muslimaini ya yaqtatulani hamiyatan wa asabiyatan duna mubarrarin syar'iyyin ya al-wa'id al-madhkur, ancaman yang disebutkan ya fi hadzal hadis, dalam hadis ini yang membunuh dan membunuh di neraka, gitu kan. Mahmulun itu dibawa, maksudnya ditafsirkan ya ala qaulil qatil wal maqtul, ditafsirkan bahwa status orang yang membunuh dan terbunuh al muslimaini, keduanya adalah muslim. Muslimaini khobar dari qaul ya, yang keduanya berperang kenapa? Hamiyatan asabiyatan, nah itu tadi karena fanatisme, karena asobiah. Tadi hamiyatan maknanya tadi ya, bisa cemburu, bisa karena membela negeri, karena asobiah, karena fanatisme, buta ya. Waduna mubarririn, dan tanpa ada yang melegalkan secara syar'i. Gitu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi sukihi wa baitihi di'fan wa isrina darajatan. Salatnya seseorang secara berjamaah. Ya. Di antum fi jama'atin atau jama'atan? Hah? Nah, di apa namanya, di footnote saya juga ada keterangan. Dalam sebagian cetakan ya, salatul rajul fi jama'atin. Kalau di saya jama'atan. Ya, hal irobnya. Salatnya seseorang secara berjamaah itu tazidu melebihi ala salati, dari salatnya dia sendiri. Kalau dia salat fisukihi di pasarnya, boleh salat di pasar ya. Ya. Boleh salat di pasar. Ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. Bumi dijadikan Allah untukku sebagai masjid, tempat salat dan bersuci. Yang enggak boleh itu di mana? Toilet, kuburan, kandang unta. Nah, enggak boleh salat di situ. Ya. Mana lagi tadi? Mana? Wa baitihi, dan di rumahnya. Bid'an wa 20 darajatan. Bid'an itu 3 sampai 10. Ya. Atau 3 sampai 9. Berarti apa namanya? 20-an derajat. Jadi sholatnya seseorang secara berjamaah itu melebihi sholat dia sendiri di rumahnya atau di pasarnya 20 sekian kali derajat. 23, 24, 25, 26, 27. Makanya ada riwayat 25, ada riwayat 27. Yang ini beda anwa isrin. 20 sekian derajat. Wadhalika anna ahaduhum idza tawaddaa fahsanal wudhu'a. Yang demikian itu bahwa salah seorang di antara mereka apabila dia berwudu, dia memperbagus wudunya, summa atal masjidah la yuridu illa salata, kemudian dia mendatangi masjid, tidaklah dia memaksudkan, menginginkan ke masjid kecuali cuman salat aja. Bukan karena ke masjid mau nagih utang, bukan karena ke masjid karena ada wifi ya, bukan karena ke masjid ya, pengen tiduran ada AC-nya ya, bukan karena ke masjid ada tempat buang air. Ada orang loh yang ke masjid cuman mau ke toiletnya aja. Ya, ke masjid ya. Kemana, ngapain dia ke toiletnya aja? Ini miskilah ini. Ya be baka. Udah kelar buang hajat sudah, enggak pernah datang ke masjid lagi. Nah. Ini orang seperti ini ya. Ya diapain? Kasih tahu lah. Ya Allah, diajak ngopi. Nah, Bang Magi yang ngajak ngopi, semoga. Ya, kasih paham ya. Kasih paham. Nah. Mana lagi tadi? Wala yanhazuhu illa salatu. Dan enggak ada yang menggerakkan dia kecuali salat. Jadi salat aja yang menggerakkan dia datang ke masjid. La yakhthu khutwatan illa ya. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah khutwatan, dengan suatu langkah illa rufi'alahu biha darajatun, melainkan akan diangkat satu derajat karena satu langkah tersebut. Masya Allah. Dari seakan berwudu sama ke masjid, berapa langkah tuh gitu? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, ratusan derajat tuh sama. Kalau diterima. Ya, Faris ya, kalau diterima. Wahutto anhu biha khati'atun. Enggak cuma satu derajat yang dinaikkan dan akan dihapus darinya biha karena satu langkah tersebut khati'atun, satu dosa, kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, hingga dia masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjid, apabila dia masuk masjid, kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Maka apabila dia masuk masjid, karena fi shalah, maka dia mendapatkan ya pahala orang yang salat, maka natis shalah ya tahbisuhu, selama salat itulah yang menahan dia, membuat dia bertahan di masjid. Jadi dia nungguin salat ya, dia datang ke masjid duluan, dia salat sunnah, kemudian dia duduk nungguin sampai waktu masuk waktu salat, dia enggak keluar dari masjid. Kenapa enggak keluar? Belum salat ya, belum iqomah, belum adzan. Jadi dinungguin, selama dinungguin dapat pahala sholat. Ya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Malaikat berselawat kepada salah seorang di antara kalian. Selawatnya malaikat kepada kita apa? Permohonan ampunan. Ya. Madama fi majlisihi, selama dia berada di tempat duduk dia di masjid tadi. Alladhi shalla fihi, yang dia sholat di situ. Yaqulun, malaikat mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfirlahu, Allahumma tub alaih. Malaikat berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dia, berilah dia taubat. Malam yu'zibih. Selama dia tidak mengganggu di situ. Ya, nanti ditafsirkan, selama tidak mengganggu, melakukan hal-hal yang dilarang di dalam masjid. Apa misalkan? Oh, yang pernah kita lewatin di Tuhfatul Kiram, secara bulu kemarau, apa? Cari barang yang hilang, ya, jual beli, walau online gitu, di masjid. Nah, dia, ini deh, jual beli deh, masukin keranjang TikTok shop. Nah, udah nggak ada, iya gitu. Nah, online dia jualan, ya, atau apa lagi dia? Ya, melakukan pelanggaran di masjid lah. Nah, kencing itu zaman Arab Baduy. Emang ocit. Itu ocit guru mukallaf ya. Ya. Meludah, ya enggak? Meludah, ya enggak? Ya. Apalagi memasukkan sesuatu yang bau ke masjid. Ya. Pakai kaos kaki ke masjid, kaos kakinya waduh. Kos kaki 3 bulan gak diganti. Kos kakinya bau bangkit tikus. Ya. Atau mulutnya bau jengkol. Ya, habis makan jengkol warteg masuk masjid. Aduh. Enggak siwakan, enggak sikat gigi, enggak tahu diri. Habis ngerokok, itu juga ngerokok bikin bau tuh. Ya, saya pernah sebelahan takbiratul ihram orang sama yang habis ngerokok. Allah Akbar, waduh, pengen saya jedik kan ya. Udah sholat sih dia, aduh ya Allah. Ya, gak enak banget, hah? Ya, bertahan lah, mau pindah mana lagi. Orang udah takbiratul ihram, sebelah sana ada penuh, masa mau saya bikin barisan sendiri di belakang? Kan ada dua kaul, ya gak? Makruh dan batal, ya. Baik. Mana lagi tadi? Hah? Baik. Walam yuhdis bih, dan tidak berhadas di situ. Ya, muttafaqun alaihi wa hadha labdul muslimin in lafadz muslim wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu. Ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi, sabda Nabi tidak ada yang menggerakkan dia, huwa bi fathil ya. Yanhazuhu. ya, wabizai yanhazuhu. Kalau dengan dipatahkan ya, bifathil ya'i wal ha'i wa zai, oh kalau dibacanya yanhazahu, yanhazuhu, bifathil ya wal ha wa zai ay yukhrijuhu, ya, dan tidak ada yang mengeluarkan dia, wa yunhiduhu, yang menggerakkan dia. Baik. Lugatul hadis. Ya. Masih lama kan? Jam berapa sekarang? 8:30. Terus. Santai ya sama ya. Saya dikasih kopi ya. Terus. Ya. Lugatul hadis. Al-bid'u. Bil kasril ya, ba'nya kasrah. Ya. Wa fathiha. Boleh dipathah juga, ba', bad'u. Tapi yang masyhur kasrah, bid'un. Ya. Huwa min salasati, minas salasati ila asrah. Itu 3 sampai 10. Jadi salat seorang secara berjamaah tazidu ala salatihi fisuki wa baitihi bid'an wa isrin. Berarti 20 sekian derajat lebih utama daripada dia salat sendirian. 20 sekian, bisa 23 derajat, 25, 27. Nah, itu makanya dari riwayat 27 25. Mana lagi tadi? Ya. Mana ya kelewatannya? Ya, kemudian disebutkan di hadis, mana bunyi hadisnya? Ya. Fa idza wa dzalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsanal wudhu'a. Ahsanal wudhu'a, dia memperbagus wudhunya. Ya, ahsanal wudhu'a maksudnya apa? Asbaghahu, asbagha yusbighu, atamma. Dia menyempurnakan wudhunya, sempurna wudhunya, sunah-sunahnya juga. Atabi sunanihi, dia melakukan sunah-sunahnya, wa adabihi, adab-adabnya. Ya. Maka disebutkan lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah. Khutwatan ai bidom, dengan domah khutwah. Ma bainal khadamain, melangkah di antara dua kaki. Selangkah dengan di antara dua kaki. Ya. Baik. Yang namanya khutwah, al-marrah, al-marratu minal khutwi. Nah, itu sekali dalam langkah-langkahan. Ini khutwah. Sekali aja, melangkahnya sekali. Tidaklah dia melangkah dengan satu kali langkah, itu dapat dua keutamaan. Diampuni dosa, dan apalagi diangkat derajat. Darajah, apa itu darajah? Martabatun wa manzilatun, kedudukan. Martabat, dan martabat itu jadi bahasa Indonesia ya. Harkat dan martabat gitu ya. Manzilah, kedudukan. Ya. Wa yahtamilu ayyak an takuna hissiyatan aw ma'nawiyatan bi ma'na irtifai rutbatihi. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan itu maknanya hissiyah dan ma'nawiyah. Ya. Apa ya hissiyah itu? Diangkatnya itu bahasa keren Indonesianya abstrak, apa sih namanya? Aduh, apa ya? Enggak jadi deh. Baru mau keren-kerenan pakai bahasa Indonesia. Lupa saya. Ya, hissiyah artinya ya, secara hissiyah itu yang memang dapat dijangkau dengan indrawi. Apakah memang derajat itu diangkatnya itu secara indrawi? Eh, Abdillah kenapa? Ente ngetawain aneh. Waduh, kacau nih dia. Ngetawain aneh dia itu tadi. Sosokan tuh mau bahasa Indonesia keren. Abdillah diketawain sama Faza, udah sekongkol dia ngetawain aneh dia. Wah, gak beres nih Faza sama Abdillah nih. atau maknawi, secara maknawi aja. Ya, yaitu bima'na irtifa'i rutbatihi, yang maknanya ditinggikan derajatnya. Ya. Nanti kemudian dalam hadis itu hutta anhu biha khati'atun. Khati'atun, maka akan hutta apa? Maha. Ya, maha. Ya. Yahmi kan menghapus. Berarti ini muha, dihapus. Ya, dihapus. Apa yang dihapus? Khati'atun, zanbun, dosa dia. Dengan sebab satu langkah. Kemudian di hadis disebutkan, ya, fa idza dakhala masjid kana fi sholati. Apabila dia masuk masjid, maka dia fi sholati ai fi sawabiha. Dia dalam pahala salat. Maka tadi saya terjemahin ayat isyarah sebenarnya. Ya, kana fi sholati makanati sholatu hiya tahsibuhu hiya tahbisuhu. Maka dia berada dalam pahala sholat, selama sholat itulah yang mencegah dia, yang menahan dia untuk tetap berada di masjid. Ya, kemudian, ya, wal malaikatu yusallun, dan malaikat, siapa itu malaikat? Ajsamun nuraniyatun qadiratun ala tashakkuli. Dia adalah malaikat raga-raga yang terbuat dari cahaya, yang qadiratun, yang dia mampu ala tashakkuli. Apa tasakul terjemahannya? Untuk menjelma. Ah, itu. Wa yajuz ayakuna al-muradu bihim fi hadzal hadis al-hafadhatu. Ya. Ah, al-hafadhata. Ya, khobar yakun. Dan boleh saja, ya, atau bisa jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-hafadhata. Apa itu al-hafadhata? Hafadzah, malaikat penjaga, tukang catat amal kebaikan dan keburukan. Ya yusallun ayyadun, mendoakan kebaikan. Malam yuhdis, malam yakhruj, mayan qudu wudu'ahu. Selama tidak keluar yang membatalkan wudunya dia, tidak keluar hadas. Ya wa yu'dhi, dan selama dia tidak menyakiti, mengganggu. Yu'dhi fihi ay yudzibihi almalaikata, dia mengganggu malaikat. Ya. Nah, masyaallah. Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. Al-awwal. Jawazus salati fil aswaqi wa in kanat makruhatan lima fiha min ansigalil qalbi. Ya. Wa adamil khusyu'i. Jawazus sholati, bolehnya sholat di pasar-pasar, di mall, nah, boleh itu. Nah, sholat di mall. Tapi kalau sekarang mallnya ada musholanya. Nah, tapi musholanya di basement. Ya. Boleh. Ya. Kan terpisah ya. Nah, sekarang andai mallnya itu enggak terpisah. Kita sholat di depan toko. Boleh. Namun kata beliau di sini mu'inkanat makruhatan. Walaupun ya makruh. Kenapa makruh? Lima fiha minasyghalul qalb. Ya, kenapa? Karena salat di situ hati akan tersibukkan, teralihkan dan ada mul khusyuk. Tidak khusyuk. Kita salat di depan kita itu jualan yang kita senengin. Hah? Di depan food court. Waduh. Waduh. Ya. Kita lagi senang mau beli ini, enggak punya duit, ya udah salat aja. Ya Allah, udah pikirannya gitu. Ya. Mau beli apa? Faza PS6. Beli iPhone, di depan toko iPhone salat. Ya udah. Ya Allah, iPhone, ya. iPhone. Jimbot. Tetris. Aduh, mana tadi lagi? Ah, lewat itu. Wah, asani yang kedua. Salatul jama'ati fil masjidi afdalu min salatil insani munfaridan bi khamsin au sittin au sab'ina au sab'in wa isrina darajatan kama ja'a musarrahan bihi fi ba'dir riwayati. Ya, salat berjamaah di masjid itu afdal, lebih utama daripada salatnya seseorang secara sendirian, ya, 25, 26 atau 20 derajat sebagaimana terdapat keterangannya secara jelas dalam berbagai riwayat. Yang berikutnya lagi, al-ikhlasu mu'tabarun fi tahqiqi hadza thawabi. Ikhlas itulah yang jadi acuan dalam realisasian pahala ini. Kapan seorang dapat pahala? Ketika di ke masjid, ya, ketika dia nungguin sholat, ya kalau ikhlas. Kalau orang-orang munafik ke masjid, gak dapat pahala. Orang munafik sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi asli loh. Bahkan bisa jadi mereka berdiri di situ di raudhah. Raudhahnya Nabi. Yang kata Nabi, bainal hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kamar rumahku dan mimbarku itu di antaranya ada taman, di antara taman-taman surga. Doa di situ makbul. Tapi barakallahu fik. Munafik sholat di Masjid Nabawi asli. Bukan Nabawi sekarang yang udah ada pelebaran. Udah ada perluasan. Asli. 1000 kali ya. Harusnya. Daripada sholat di Kampung Siluman. Yeah. Iyalah. Kampung Siluman contohnya. Ngapain Istiqlal? Kan sama aja Istiqlal sama Kampung Siluman. Iya gak? Barakallahu fiik. Ya. Nah ini munafik itu. Harusnya pahala mereka banyak ya. Dengernya imamnya Nabi lagi. Ya, imamnya Nabi lagi. Iya enggak? Kan imamnya Nabi, dengerin khutbah, khutbahnya Nabi lagi. Bukan dengerin khutbahnya Abdillah. Alhamdulillah gitu kan si Abdillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dengerin khutbahnya Nabi itu Abdillah, bukan khutbah ente. Masya Allah. Tapi yang jadi acuan bukan itu. Yang jadi acuan apa? Niatnya, ikhlasnya. Mana lagi tadi? Wa anna salata afdalu min ghairiha min al-a'mali lima dzukira min du'a'il malaikati lil musalli. Bahwasanya salat adalah yang paling afdal dari yang lainnya, dari amal-amal yang lain. Lima dzukira sebagaimana disebutkan dalam hadis min du'a'il malaikati lil musalli. Karena ada doa malaikat untuk orang yang salat. Baik, berikutnya. Antum masih pakai PDF? Wah, kalau pakai PDF itu enggak bisa dioret-oret. Itu teman-teman pada ngoret-ngoret. Oret-oret dia tuh handphone, Pak Guys. Nah, geret antar. Nah, pesenlah ke Bibit. Nah. Hah? Nah. Mana lagi tadi? Wa anna min wadha'ifil malaikati ad-du'a'a lil mu'minin. Dan bahwa di antara tugas-tugas malaikat adalah mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin. Qala ta'ala alladziina yahmiluna al-'arsha wa man haula yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladziina aamanu. Antum ayat Al-Qur'annya gundul enggak? Hah? Enggak. Di saya gundul semua nih Al-Qur'annya ini gundul. Ngeri cetakan ini nih. Ya. Dan malaikat-malaikat yang yahmiluna al-'arsy, yang memikul 'arsy. Ada berapa malaikat yang memikul ars? Hah? Ada 8. Itu malaikat terbesar. Ya. Malaikat terbesar. Yang mereka ada di al-ma', lautan. Samudra. Yang samudra itu di bawah ars. Yang dasarnya sampai permukaan atasnya. Itu dalamnya kalau berjalan 500 tahun perjalanan dengan perjalanan onta yang sedang. Dalamnya kayak apa tuh? Kelelep di situ selesai. Enggak mungkin kelelep di situ. Ini andai gitu. Enggak mungkin kelelep di situ. Enggak mungkin. Kalau kelelep di pantai-pantai yang lain bisa. Ya, bisa ya. Atau misalkan lagi wisata ke Laut Merah, kelelep situ kayak Fir'aun. Lah kan Fir'aun kelelepnya di situ. Iya enggak? Tahu enggak kelelep? Tenggelam, beda. Kelelep enggak tenggelam. Kalau kelelep masih bisa nak ini, help me, help me. Kalau tenggelam udah kelar. Gitu. Kelelep itu bahasa apa? Bahasa Indonesia bukan? Udah antum mesti sesuaiin diri. Ini kampung Siluman, walau antum dari Aceh. Biar pulang-pulang bawa kosakata kampung antum. Nah, sini. Kelelep. Lah bagen gitu ntar ngomong di sana. Ora danta. Agak danta. Bagen pulang sana kace bingung. Kata bapaknya Patih. Ya, apa nih sih? Ada kali di kitab gitu kan. Kitab bagen. Mana lagi tadi? Ya. Ah. Oh iya itu. Ya, malaikat itu memikul as. Yang jarak antara telinga, ya, telinganya depan sama belakangnya itu, buah bahunya sampai telinganya 500 tahun perjalanan. Oh, itu malaikat yang paling besar. Malaikat yang paling besar. Mereka yang memikul ars. Dan Allah tinggi di atas ars. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa istaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampunan untuk orang beriman. Wa hada muqayyadun bima idza dama al-musalli ala wudhuihi walam yuhdis, ya, dan ini muqayyadun, namun ini terikat, artinya dipersyaratkan, dipersyaratkan ada ketentuan, ya, bima idama idadama al-musalli, yaitu selama orang yang sholat ala wudu'ihi, tetap berada dalam wudu, walam yuhdis, tidak berhadas. Ay ada fil masjid, ya, yaitu dia selama dia tidak membuat gangguan di masjid. Karena sudah dolatin, semisal cari-cari barang yang hilang, au busokin atau meludah di masjid, au akhala bi ayyi adabin min adabil masjid, atau dia, ya, apa namanya, terluput dari satu adab-adab masjid. Di jam berapa? Hah? Lebih 40. Cukup kali ya. Udah satu jam kali ada. Hah? Ayo cukup dah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.